Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar karya Syekh Syafiq Rahman Al-Mubarak Turi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membaca keterangan dari penulis rahimahullah tentang pertemuan Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua kalinya dengan malaikat Jibril. Dari situ beliau diangkat menjadi rasul. Pertemuan pertama di Gua Hira, beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra. Kemudian setelah itu, ketika beliau pulang dari Gua Hira setelah menyempurnakan ibadahnya di sana sebulan, beliau bertemu lagi dengan malaikat Jibril, yang kemudian disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Di situ disebutkan bahwasanya beliau ketika hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada yang memanggil. Beliau melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, tidak melihat siapapun. Kemudian beliau memberanikan diri untuk mengangkat pandangannya ke atas. Ternyata melihat malaikat Jibril sedang duduk di atas kursi yang melayang antara langit dan bumi. Beliau pun langsung tersungkur, pingsan. Setelah beliau sadar, beliau langsung bergegas pulang dan meminta istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, untuk menyelimuti beliau. Setelah diselimuti, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang kedua, yaitu Al-Muddatsir. Awal-awal surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war-rujza fahjur. Wahai yang berselimut, bangkit, berilah peringatan dan agungkan nama Rabbmu, sucikan bajumu dan peringatkan umat manusia dari berhala. Kemudian setelah itu baru wahyu berkesinambungan langsung turun sedikit demi sedikit kepada beliau. Sampai sini. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala setelah membawakan bagaimanakah beliau diangkat menjadi rasul, beliau memberikan keterangan tentang kandungan dari ayat-ayat awal surat Al-Muddatsir yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah, "Wa hadhihi al-ayat hiya bad'u risalatihi sallallahu alaihi wasallam." Ayat-ayat ini, yakni dalam surat Al-Muddatsir, adalah permulaan awal beliau diangkat menjadi rasul. Wa hiya mutaakhiratun 'anil nubuwwah bi miqdari fatratil wahyi. Ayat-ayat ini turun belakangan setelah ayat yang mengangkat beliau menjadi nabi beberapa saat. Jadi ketika beliau diangkat menjadi nabi di Gua Hira, ya, setelah itu tidak turun ayat. Beberapa waktu setelah itu baru turun ayat yang berikutnya mengangkat beliau menjadi rasul. Wa tashtamilu ala naw'ain min at-taklif ma'a bayan ma yatarattabu alayhi. Ayat-ayat tersebut mengandung dua jenis taklif, dua jenis tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma an-naw'ul awwal, tanggung jawab yang pertama, fa huwa taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bil balagh wat tahdhir. Tanggung jawab yang pertama adalah beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Wadzalika fi qawlihi ta'ala, itu semua tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qum fa'andir, bangkit wahai Muhammad, bangkit wahai Nabiku, fa'andir, berilah peringatan. Fa'inna ma'nahu hadirin nas min azabillah illam yarji'u amma hum fih minal ghayi wa dalal. Makna ayat ini, ketika Allah memerintahkan beliau, hum fa'andir, bangkit, berilah peringatan, maksudnya adalah peringatkan umat manusia. Takut-takutilah mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka tidak mau kembali, tidak mau bertobat dari penyimpangan dan kesesatan. Wa ibadati ghairillahil muta'al. Ketika mereka tidak mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Wal isyraki bihi fiddati wassifat wal hukuki wal af'al. Dan kalau mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan pada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan pada zatnya Allah, sifat Allah, dan pada tindakan-tindakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat ini. Qum fa'andir. Bangkit, beri peringatan. Bangkitlah engkau. Beri peringatan umat manusia. Buat mereka sadar dan kembali. Bertobat dari tindakan kesyirikan mereka. Bertobat dari penyimpangan mereka. Bertobat dari kesesatan mereka. Kalau tidak, maka azab Allah subhanahu wa ta'ala menanti mereka. Wa amman nau'u tsani, adapun tanggung jawab yang kedua. Fataklifuhu sallallahu alaihi wasallam bitatbiqi awamirillahi subhanahu wa ta'ala wal iltizami biha fi nafsih. Tanggung jawab yang pertama adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk beliau, agar beliau menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan perintah itu ada pada diri beliau. Liyahriza bidzalika marḍātallāh, agar beliau mendapatkan keridhaan Allah. Wa yasīra uswatan liman āmana billāh, dan agar beliau menjadi panutan, contoh, suri tauladan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua tanggung jawab beliau. Yang pertama berdakwah, yang kedua memperbaiki diri. Berdakwah mengajak umat manusia kepada kebaikan, dan yang kedua menjadikan kebaikan itu pertama kali beliau sendiri yang melakukannya. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang didakwai menjadikan beliau sebagai contoh, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, menjadikan beliau sebagai panutan. Dan ini termasuk bentuk metode dakwah yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berdakwah dengan ilmu. Kemudian yang kedua, hendaknya yang berdakwah mengamalkan ilmu itu sebelum orang lain. Sebelum dia menyampaikan kepada orang lain, hendaknya dia orang pertama yang mengamalkannya. Sebelum dia menyampaikan kepada orang lain, hendaknya dia menjadikan ilmu itu sebagai hiasan pada dirinya. Dia menghiasi dirinya dengan ilmu itu. Dia memperbaiki keadaannya dengan ilmu itu. Memperbaiki keadaannya dengan kebenaran tersebut. Demikian. Jadi orang itu memandangnya enak. Pas. Ya, ini da'inya menyampaikan, da'inya dijadikan sebagai contoh. Da'inya memberikan peringatan, da'inya itulah yang sebagai panutan. Ketika da'i itu memerintahkan, da'i itu orang pertama yang menjalankan perintah. Ketika da'i ini melarang, dia orang pertama yang menjauhi larangan itu. Wa dzalika fi baqiyatil ayat. Perintah ini disebutkan dalam ayat-ayat setelahnya. Disebutkan rinciannya oleh beliau rahimahullah. Faqauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbaka fakabbir, dan besarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu. Bertakbillah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ayat ini adalah khussahu bita'zim, hendaknya engkau hanya mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tusyriku bihi fi dhalika ahadan ghairah, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hendaknya hanya Allah yang engkau ibadai. Hanya Allah yang engkau agungkan. hanya Allah yang engkau hormati dan yang engkau cintai, jangan yang lain. Wa qawlu, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Al maqsud adh-dhahiru minhu tathhiru thiyab wal jasad. Yang dimaksud dari ayat ini adalah membersihkan baju dan badan. It laisa liman yukabbirullah wa yaqifu baina yadayhi ayyakuna najisan mustaqzaran. Karena tidak pantas seseorang yang berdiri di hadapan Allah, beribadah kepada Allah dalam keadaan najis atau kotor. Nah, dalam ayat ini memerintahkan kita untuk bersuci terlebih dahulu sebelum beribadah. Ada ibadah yang bersuci itu wajib, rukun. Kayak sholat. Kalau sholat kita enggak bersuci, enggak sah sholatnya, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ibadah yang sifatnya afdal untuk bersuci terlebih dahulu. Seperti kita membaca Al-Qur'an, kita bersuci terlebih dahulu, ya. Kemudian berzikir, kita bersuci terlebih dahulu. Perkara-perkara yang afdal, ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan, "Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Sucikanlah Rabbmu, agungkan Rabbmu, sembahlah Rabbmu. Kemudian Allah mengatakan, وَسِيَاتَكَ فَطَهِرْ, bersihkan bajumu. Yani ketika engkau berdoa di hadapan Allah, hendaknya dalam keadaan yang paling baik, yang paling layak. Kondisinya itu yang paling baik. Enggak awut-awutan, ya. Enggak compang-camping, ya. Semuanya tertata, bersih, wangi. Pakai baju yang bagus, ya, meskipun tidak baru, bagus, sopan, memakai wewangian, bersuci, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada-Nya. Ini satu penafsiran. Ada juga yang menafsirkan dengan tafsir yang lain. Ada yang mengatakan yang dimaukan dengan thiyab, pakaian di sini adalah prinsip, ya, akidah. Wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir aqidatak min al-adran wal khaba'ith wasyirk wal ilhad. Yani sucikan bajumu, yakni sucikan keyakinanmu dari penyakit-penyakitnya, sucikan hatimu dari penyakit-penyakitnya, dari penyimpangan, kesyirikan, kemaksiatan. Wa qauluhu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rujza fahjur, dan berhala jauhi sejauh-jauh. Maknahu, maknanya adalah ibta'id an asbabi sakhatillah wa azabihi, yakni menjauhlah dari sebab-sebab datangnya murka Allah dan azabnya. Jauhi semua sebab, semua amalan, semua upaya yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan azabnya. Wa dzalika bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, dan secara umum dengan kita mentaati Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada-Nya. Segala bentuk ketaatan kalau kita laksanakan dengan ikhlas, dengan jujur, sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, itu bisa menghindarkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun, meskipun hati dan jiwa ini condong untuk melakukannya, ketika kita meninggalkannya lillahi azza wa jal, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebab kita terhindar dari adab Allah. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Padahal siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan kemaksiatan karena Allah, Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik daripada itu. Sebaliknya, ketika kita enggan untuk taat, malas mau taat kepada Allah, susah untuk taat kepada Allah, malah justru sebaliknya bermaksiat itu gampang, senang yang namanya maksiat, maka ini merupakan tanda kebinasaan yang bisa mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tamnun tastakthir, dan janganlah engkau berbuat baik kemudian minta imbalan yang banyak, ya. Ai la tuhsin ihsanan turidu afdala minhu di hadhihi dunya. Yakni kamu jangan berbuat baik kemudian minta imbalan yang lebih besar di dunia ini. Ya. Ketika engkau memberi, ikhlaskan pemberianmu. entah orang yang kamu beri ini pelit, atau orang yang dermawan, entah orang yang kamu beri ini tahu diri, atau yang kau beri ini gak mau tahu. Yang penting engkau ingin berbuat baik, maka laksanakan. Ikhlas lillahi ta'ala. Wala tamnun tastakfir. Kamu jangan berbuat baik, kemudian minta imbalan yang lebih besar. Ingat, ajrullah akbar, pahala Allah lebih besar. Wala ajrul akhirati khair, pahala di akhirat itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Coba bayangkan, ada sebuah riwayat. Seseorang itu masuk ke dalam surga dengan sebab dia suka menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada pohon, ya. Pohonnya ini tumbang, kemudian menjadi portal jalan, portal alami, ya. Semua orang enggak bisa lewat. Orang ini pun dengan susah payahnya memotong-motong pohon itu, kemudian memindah satu persatu bagiannya sampai umat manusia bisa kembali berjalan melewati jalan itu sebagaimana biasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya, memasukkannya ke dalam surga. Amalan kecil, Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan surga. Kalau kita ingin balasan, minta sama Allah. Semua kenikmatan di dunia ini itu milik Allah. Surga itu milik Allah. Jangan kita kemudian minta sama makhluk, mengharap dari makhluk. Makhluk itu miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Semua yang mereka miliki itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Minta langsung kepada Allah. Jangan ada niatan-niatan yang lain. Jangan ada tendensi-tendensi tertentu. Ketika engkau memberi, ikhlaskan, jujur, ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal ayatul akhirah fahasyara fiha ila ma yalhaquhu min adha qaumihi hina yufariquhum bid-din. Ayat terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ketika itu kepada beliau dari surat Al-Mudaththir sebagai tanda beliau diangkat menjadi rasul, di situ Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada beliau, beliau akan mendapatkan gangguan dari umatnya ketika beliau memperjuangkan agama. Wa yaqumu bi da'watihim ila Allah wahdah, dan ketika beliau berdakwah mengajak kepada Allah semata. Faqala, Allah mengatakan, wa li rabbika fasbir, hendaknya engkau bersabar dalam meniti jalan Rabbmu, bersabar dalam memperjuangkan agama Allah, bersabar dalam menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pada kisah sebelumnya yang sudah kita baca, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril pertama kalinya di Gua Hira, ya. Malaikat Jibril tiba-tiba datang ke gua itu, ya. Kemudian merangkul beliau dengan kuat sampai beliau tidak bisa bernafas. Kemudian dilepas, diminta untuk membaca, Iqra, bacalah. Beliau menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Kembali beliau dipeluk dengan keras sampai beliau tidak bisa nafas. Dilepas lagi. Kemudian disuruh baca lagi, terus sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membacakan surat Al-Alaq, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, sampai beberapa ayat. Beliau langsung gemetar hatinya. Beliau langsung pulang menemui Khadijah, minta untuk diselimuti, minta untuk dituangkan air yang dingin di kepala beliau, takut depresi, takut stres. Kenapa? Kejadian yang tidak seperti biasa. Beliau mengkhawatirkan ada hal-hal yang akan menimpa kejiwaan beliau. Khadijah menghibur beliau. Kalla, tidak. Sekali-kali tidak. Tidak mungkin. Allah tidak akan menyanyiakan dirimu. Engkau itu orang baik, suka membantu orang, suka menjamu tamu. Tidak ada satupun jalan kebaikan melainkan engkau berjuang, melainkan engkau ada ikut andil dalam kebaikan itu. Dibawa kepada sepupunya, ya, menemui Warakah ibnu Nawfal yang ketika itu sudah sepuh, sudah buta, ya. Ketika disampaikan apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Warakah pun mengatakan, hadzan namusul akbar, malaikat yang datang kepadamu itu malaikat namus, sebutan lain untuk malaikat Jibril, ya, yang dulu datang menemui Nabi Musa. Warakah sadar yang dia temui sekarang ini adalah Nabi akhir zaman. Warakah sadar yang dia temui ini adalah Abdulul Anbiya wal Mursalin. Maka langsung Warakah mengatakan, ya, duhai kiranya aku masih muda, duhai kiranya aku masih kuat ketika aku menjumpai engkau diusir oleh kaummu sendiri. Maka Rasul pun heran, awam mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku dari kampung halaman? Saya ini orang asli Mekah, pribumi Mekah, kok bisa diusir dari Mekah? Maka Warqah mengingatkan, wallahi ma ya'tu rajulun bimuslima jitta bihi illa uti. Tidak ada satupun nabi yang datang dengan membawa risalah seperti yang kau bawa. Mereka akan dimusuhi, diperangi, diusir, bahkan diupayakan untuk dihabisi. Perjuangan beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, ya, wa dirabbika fasbir. Hendaknya engkau sabar, teguh, kuat dalam menjalankan amanah. Gangguan itu pasti ada. Bahkan orang pertama yang mengganggu beliau, yang mencekal dakwah beliau, keluarga beliau sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang satu kabilah, satu keluarga, masih satu darah dengan beliau, menyatakan perang dengan beliau, tidak ridha dengan dakwah beliau, mencekal bagaimanapun caranya, mencegah beliau dari menyebarkan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Fadhi rabbika fasbir, Allah sudah memperingatkan dan memberikan beliau tanda, ya, isyarat, hendaknya engkau sabar dalam menjalankan amanah dari Allah. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah ta'ala mulai menjelaskan bagaimanakah rincian beliau berdakwah, bagaimana beliau memulai untuk berdakwah, mengajak umat manusia kepada jalan yang benar. Dan diawali dengan dakwah bisir, dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Satu persatu ditatangi sama beliau, didakwai sama beliau, ya. Siapa sajakah orang-orang yang mengijabai dakwah beliau? Siapa sajakah orang-orang yang memenuhi panggilan beliau? Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa